denganku. Kau menenun diriku serupa gambarmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan hidupanku. Membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkan. Tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkan.